السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين para jamaah kaum muslimin wal muslimat demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kesempatan sore yang mulia ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa duduk di majelis ilmu di sela-sela waktu kita kita manfaatkan sebaik-baiknya karena kita tidak tahu jangan-jangan satu amalan yang ikhlas ini bisa menyelamatkan kita dari sekian banyak amal maka oleh karena itu mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah Azza wa Jalla kita belajar ingin mengangkat kejahilan dari diri kita. Kita belajar ingin menjaga syariat ini. Kita belajar ingin menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itulah dikatakan bentuk niat yang ikhlas. Kemudian salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita di dalam Sahih Al-Bukhari dari kitab Tauhid dan akan kita ambil pada kesempatan sore hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah azza wa jalla secara langsung dan ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Dan ini diantara salah satu bentuk wahyu yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dijelaskan ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya. Allah Azza wa Jalla tidak berbicara dengan manusia ini kecuali dengan wahyu. Au min wara'i hijab atau dari belakang tabir. Jadi ada melalui perantara Jibril, ada juga secara langsung tanpa perantara. Dan inilah keistimewaan bagi rasul-rasul tersebut sehingga dia diberi gelar Kalimullah, Rasul yang langsung diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan satu keistimewaan tersendiri bagi Rasul tersebut. Baik, kita dengar sekarang riwayatnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه باب دليل yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung meriwayatkan dari Allah azza wa jalla. Maksud dari bab ini apa? Nabi meriwayatkan dari Allah tanpa perantara dan ini dinamakan al-hadithul qudusi. Hadithul qudusi Dan maksud dari Imam Al-Bukhari di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah apa yang diucapkan oleh Allah, membawakan apa yang datang dari Allah, ucapan Allah azza wa jalla, dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut riwayat itu dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan ucapan siapa? Yang itu merupakan perbuatan siapa? Nah, Nabi yang meriwayatkan. Tapi riwayat atau ucapan yang diriwayatkan itu kalamullah. Maka di sini masih Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menetapkan kalamullah, sifat Allah. Ucapan Rasul, perbuatan Rasul adalah sifat Rasul yang merupakan makhluk. Di sini beda khalid dengan makhluk. Karena ingat, telah terjadi fitnah besar gara-gara ini. Tepatnya di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, itu fitnatul qawl bi khalqil Qur'an. Ulama ditekan, dipaksa untuk meyakini akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah lahir dari akidah Jahmiyah. Sebagaimana disebut oleh syair, ala inna Jahman kafirun bi rabbih. Ketahuilah Jahm telah kafir kepada Rabbnya. Kenapa? Karena Jahm memberikan Allah nama sekedar nama, sehingga dikatakan Sami'un bila sam'in basirun bila basarin. Allah Sami' mendengar tapi enggak punya pendengaran, Allah melihat tapi tidak punya penglihatan. Ya ala inna Jahman kafirun bana kufruhu, telah nampak kekafirannya Jahm itu. Kenapa? Mengingkari nama sekaligus mengingkari apa? Sifat. Imam Al-Bukhari di sini ingin menjelaskan sebagaimana diyakini juga oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Dan ini aqidah al-sunnah qatibah dan aqidah Al-Qur'an, aqidah yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an kalamullah. Allah berbicara itu adalah sifat, bukan makhluk. Salah satu sisi pendalilannya inilah dia hadithul qudusi ini. Baik. Lalu dibawakan hadith Nabi alaihi salatu wasallam, qala haddatsani Muhammad ibn Abdurrahim, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Abdurrahim, qala haddatsana Abu Zaid Sa'id ibn Rubai' Rabi', beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Zaid Sa'id ibn Rabi' Al-Harawi, qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibn Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri, an Qatadah, dari Qatadah ibn Di'ama As-Sulusi Al-Basri, sama-sama Basriyun. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, yarwihi an rabbih azza wa jalla, Nabi meriwayatkan, Nabi menceritakan, Nabi mengabarkan apa yang datang dari Allah. Ucapan yang datang dari Allah. Berarti Nabi meriwayatkan ucapan siapa? Ucapan Allah Azza wa Jalla. Yang semuanya wahyu, cuma berbeda wahyu sunnah dengan wahyu Al-Quran. Al-Quran muta'abbad bitilawatihi. Per huruf dapat 10 pahala. Kalau hadith, la yuta'abbad bitilawatihi. Kita tidak beribadah membacanya. Artinya per huruf hadis tidak dikasih pahala. Tapi kita dapat pahala dengan bersolawat. Kita dapat pahala dengan mengamalkan sunnah itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala Allah. Allah berfirman, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal. Ini kembali kepada kecepatan kita beribadah. Ya. Dan kedekatan tempat kita ibadah. Apabila dia mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku mendekat kepadanya satu hasta. Ini adalah kemurahan Allah Azza wa Jalla. Jadi sejengkal kita mendekat kepada Allah, ukurannya seperti ini, lambatlah. Sejengkal. Ya. Allah akan mendekatkan diri kepada kita satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau hambaku mendekatkan dirinya sehasta, kurang lebih setengah meter 50 ya, atau 45 cm ukurannya, Allah akan mendekat kepada kita satu depa. Berarti apa? Hampir semeter. Wa idza atani mashyan ataituhu harwalatan. Kalau dia mendatangiku berjalan, aku mendatangi dengan berlari. Tentunya semuanya ini layak dengan kebesaran yang tidak serupa dengan makhluknya. Dan tentu para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, hadis ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan maknanya biharakatil badan, dengan gerakan badan. Ya. Kita sejengkal Allah ya sahas, bukan. Ini kembali apa? Kecepatan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kecepatan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibawakan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza adzana bil fajri wa saba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika azan subuh Nabi loncat bangun. Lalu kita berpikir, ulang geliat ambil napas. Nabi sallallahu alaihi wasallam azan loncat. Jadi penuh dengan apa semua? Kenapa? Rindu berbicara dengan Allah, munajat. Mudah-mudahan kita seperti itu. Ya. Kalau para ulama kita mengatakan apa? Di antaranya Sa'id bin Musayyib, "Ma fatani takbiratul ihram mundu 40 sana." 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam di Masjid Nabawi. 40 tahun. La ilaha illallah. Itu aja sekebalik, 40 tahun dia tahu, wah kendaitan takbiratul ihram kan imam. Allah. Ya, maka dikatakan oleh syair, walaisal mashi kal muq'ad, orang yang berjalan tidak sama dengan orang yang lumpuh. Nah, inilah ibaratnya kita. Kita ini orang lumpuh, sahabat itu jalan, bukan jalan, lari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu azan subuh langsung apa, loncat. Nasyat. Ya. Jadi makna hadis ini nampak bukan maksudnya mendekatkan diri kepada Allah dengan gerakan badan, tapi apa? Kecepatan untuk melaksanakan ibadah dengan hati kita, dengan amalan kita. Maka lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba paling dekat kepada Allah waktu apa? Sujud. Hamba paling dekat kepada Allah waktu sujud. Sekarang, apakah sujud luar sholat apa dalam sholat? Ya dalam sholat dong. Kalau memang luar sholat, ya kita banyak-banyak saja sujud. Eh bukan itu, tapi apa? Kecepatan dalam apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, asy-syahid yang menjadi bukti dari hadis ini dikatakan, yarwihi an rabbihi Azza wa Jalla qala. Nabi meriwayatkan dari Allah, Allah berfirman. Berarti apa? Di sini ada pembicaraan siapa? Allah. Kemudian Nabi yang mendengar, kemudian meriwayatkan, mengabarkan, memberitakan, menyampaikan kepada ya, kepada umatnya, kepada sahabatnya. Jadi yang diriwayatkan, yang dibawakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam yang diberikan oleh, diberitakan oleh Nabi adalah ucapan siapa? Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Entah itu dengan perantara maupun dengan tanpa perantara. Yang jelas, yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan siapa? Ucapan Allah, dan ucapan Allah otomatis bukan makhluk. Dia adalah sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, yaliku bijalalihi wa azamatihi, yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Baik, apa faedah yang bisa diambil dari hadis yang pertama? Fihi itsbatu kalamillahi azza wa jalla ala ma yaliku bijalalihi wa azamatihi. Hadis ini menerangkan dan menetapkan Allah azza wa jalla berbicara kepada para nabi, kepada para rasul, ada yang dengan perantara, ada juga tanpa perantara, tentunya pembicaraan yang layak dengan kebesarannya. Dan lihat, sudah saya bawakan bahwasanya ketika Jibril datang saja membawakan firman Allah di musim dingin yang sangat dingin, Nabi bagaimana? Keringat. Nah, apakah serupa perkataan Allah dengan perkataan makhluk? Nah, mungkin serupa. Sekarang kita teriak pakai loudspeaker, tidak ada antum keringatan dengar dia. Paling tutup apa telinga. Ini Allah berbicara melalui perantara malaikat Jibril, Nabi keringatan di musim dingin. Ini menunjukkan kalam laisa ka kalam. Ucapan tidak sama dengan ucapan siapapun. Lagi kita kembali ke hadis yang lain. Ketika Allah berfirman di langit, malaikat bagaimana? Pingsan. Nah, sekarang apakah sama ucapan Allah dengan ucapan makhluk? Menyamakan saja tidak sama, apalagi kita akan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Baik, faedah berikutnya. Wa fihi al-hathu 'ala at-taqarrub ila Allah 'azza wa jalla bil a'malis shalihah. Hadis ini menganjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah 'azza wa jalla dengan melaksanakan amal-amal saleh. Hanya itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh. Al-ikhlas lillah azza wa jalla wa ala sunnah. Maka lihat dalam hadis yang lain, sama hadis Qudsi juga sudah kita ambil, man adali waliyan faqad adantu bil harbi, kata Allah azza wa jalla, yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan peperangan dengannya. Aku umumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu 'alayh. Tidak ada amalan yang paling aku senangi digunakan untuk mendekatkan diri kepadaku selain dari apa yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi yang paling disenangi oleh Allah untuk mendekatkan diri amalan wa, maka jaga amalan wajib para jemaah. Pertama tauhid wal ittiba, kemudian baru mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, haji, Baitul Haram, dan amalan-amalan yang wajib yang lainnya. Birrul walidain wa hakadha. Itu yang paling Allah senangi kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan dengan gerakan badan mendekatkan diri, tapi dengan apa? At-ta'ah. Kemudian apa kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Senantiasa terus hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah selain dari yang diwajibkan. Salat sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah, haji sunnah, umrah sunnah, zikir sunnah. Wahakala, sehingga aku mencintainya. Baik, faedah berikutnya. Fihi ithbat sifatul qurb lillahi azza wa jalla li'abdihi ala ma yasha wa kaifa yasha. Hadis ini juga menetapkan Allah azza wa jalla mendekat kepada hambanya kapan dia mau dan terserah cara yang dia mau. Terserah cara yang dia inginkan. Lihat dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Di sini kita melaksanakan amalan wajib, Allah dekat. Baik. Faedah berikutnya dari hadis ini. Wa fihi bayan naw'un min anwa'il hadis. Hadis ini menjelaskan salah satu dari bentuk hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita namakan hadis apa? Al-Qudusi. Jadi ada hadis disebut biasa, aqwal wa af'al wa taqrir, ucapan, perbuatan dan ketetapan. Ini dikatakan sunnah, ini dikatakan hadis. Nah, adapun kalau yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Azza wa Jalla itu khusus lagi namanya hadis qudusi. Baik. Saya kira itu dia faedah dari hadis ini, kita lanjutkan ke riwayat berikutnya. Tafadhol. Hadis berikutnya qala haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Ingat, Musaddad ini nama perawi yang paling aneh. Ya. Sampai dikatakan sehingga kalau dibalik ini bisa menjadi ruqyah katanya. Ya, Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mugarbal ibn Murabbal ibn Arandal Al-Basri. Ya. An Yahya dari Yahya, an At-Taimi dari At-Taimi, an Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu an, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, rubbama dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, qala, idza taqarraba al-'abdu minni shibran, apabila seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, taqarrabtu minhu dhira'an, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba minni dhira'an, apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku mendekat kepadanya satu ba', satu depa, au bu'an atau bu. Al-ba' namanya ba' itu qadru maddul yadain. Ya, maddul yadain min atrafil asabil yad ila atrafil asabil yad al-ukhra. Namanya ba' itu seperti ini para jamaah. Dari ujung jari kanan sampai ujung jari kiri, atau dari ujung ke jari kiri sampai ujung jari kanan, ini namanya apa? Ba. Ingat ini apa namanya? Shibir. Shibir. Kalau ini zira. Sejengkal, sehas. Kalau ini ba. Dari ujung jari ke ujung jari. Ini apa namanya? Ba. Baik. Wal bu, adapun bu itu dengan ya bi fathil ba masdar ba, wa bidham jam ba'a. Kalau adapun dham, kalau dhammah bu, ini jamak dari ba'a. Baik. Wa ala kulli hal, para hadirin rahimatullah azza wa jalla, hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Baik. Hadis berikutnya. Baik. Yaqul Imam Al-Bukhari qala haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam. Adam berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad. Muhammad bin Ziyad berkata aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarwihi an rabbikum. Nabi meriwayatkan dari Rabb kalian. Nabi meriwayatkan dari Rabb kalian. Yang kita ketahui, sahabat meriwayatkan dari Nabi. Kalau sekarang, sahabat dari Nabi, Nabi dari siapa? Allah. Nabi dari Allah. Baik. Qala, Allah Azza wa Jalla berfirman. Maka di sini juga nampak, ini adalah bentuk dari bentuk hadis Al-Qudsi. Likulli amalin kafarah, setiap amalan itu ada balasan tertentu. Ini maksudnya kafarah itu, bukan artinya tebusan. Ya, penebus dosa, tidak. Likulli amalin kafarah, setiap perbuatan ibadah itu pahala tertentu. Mana dia? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 sampai 700. Wasaumuli. Adapun saum dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa hisab. Puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, aku yang membalasnya. Jadi hitungan pahalanya hanya siapa? Allah. Kalau diserahkan kepada Allah berarti ini tanpa hisab. Kalau katanya orang uangnya tanpa seri, enggak pakai seri sudah. Saking banyaknya. Ini Allah azza, kalau Allah yang ngasih bi ghairi hisab. Salat jenazah berapa rah? 2 apa? Hah? 2 gunung. Awas jangan jawab 2 peta nanti. 2 gunung. Baik. Salat berjamaah izin 27 derajat. Al-Qur'an satu huruf 10 pahala. Berinfak di jalan Allah 700 dalam suratul Baqarah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Satu butir dengannya lo tumbuhkan 10 butir, ya 10 tangke gitu, setiap tangke 100 biji, berarti berapa? 700. Dan Allah lipat gandakan siapa yang dikehendaki. Wa ana ajzi bihi, kata Allah azza wa jalla, aku yang membalasnya kalau saum itu. Wala khalufu fami shaibi shaimi athyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari wanginya kasturi, rajanya minyak wangi. Kenapa bisa demikian? Karena puasa itu lebih dekat kepada ikhlas dibandingkan amalan yang lain. Karena puasa rahasia antara hamba dengan Allah, susah dinampakkan kepada manusia karena kita gak tahu, apalagi musim gak makan kan. Nah kalau musim makan semungkin ketahuan, tapi kalau musim gak makan bisa nampak puasa apa tidak? Bisa kelihatan? Sekarang seperti ini, sekarang ini tidak ada nyiapin minuman juga aja itu dong, nggak ada juga nasi gratis misalkan. Nah bisa nampak puasa dengan tidak? Nah bisa, dia sama saja wajahnya. Tapi ingat, dia bisa saja makan kalau sepi-sepi. Nah tapi sekarang waktu sepi pun dia tetap konsisten. Kenapa? Diharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebabnya dikatakan oleh Allah, puasa itu milikku, aku yang kasih balasan. Baik. Asyahid dari hadis ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, anin Nabi SAW, yarwihi an rabbikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW. Nabi SAW meriwayatkan dari Allah. Qala, Allah berfirman. Baik, apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Faedah yang pertama, fihi isbatu riwayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an kalam rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, membawakan ucapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang layak dengan kebesarannya. Yang mendengar ucapan langsung Allah adalah siapa? Hanya para nabi saja, demikian juga para malaikat. Adapun manusia, setelah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, barulah kita bisa mendengarnya, barulah kita bisa tahu. Kenapa? Karena inilah kalamul mahfuz. Ucapan Allah tidak sama dengan ucapan makhluk, dia ucapan yang terjaga. Maka lihat, ketika berbicara tentang wahyu Allah terjaga para jamaah. Baik Al-Quran maupun hadis, Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Hadis pun tidak bisa dipalsukan. Kenapa? Karena ketemu nanti derajatnya hadis maudhu. Hadis palsu, hadis dhaif jiddan, hadis mungkar, hadis dhaif. Maka beda kalamullah dengan kalamnya kita sebagai manusia, kalamnya makhluk. Maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wahyu siapa? Wahyu Allah, maka terjaga. Dan ini juga bukti nyata beda kalamullah dengan kalam makhluk. Faedah yang kedua dari hadis ini, fihi al-hathu 'ala as-siyam wal ikthar minhu, anjuran untuk memperbanyak puasa, karena ini diantara amalan rahasia antara hamba dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya, wa fihi sa'atu rahmatillahi azza wa jalla, hadis ini juga menjelaskan luasnya rahmat Allah azza wa jalla, luasnya pahala Allah azza wa jalla. Satu amalan dilipat gandakan menjadi 10. Tidak ada satu amalan satu dapatnya kecuali hanya sebatas niat. Niat mengerjakan yang baik tapi enggak jadi berbuat baik, sudah dapat 1. Kalau dikerjakan berapa dia? 10. Berbeda dengan dosa. Faedah berikutnya, wa fihi bayan, hadis ini menjelaskan, anna ma'indan nasi karihun, apa yang ada di tengah manusia itu buruk. Qad la yakunu indallahi karihun, bisa saja di hadapan Allah belum tentu buruk. Sekarang bau mulut di hadapan kita buruk apa tidak? Pasti mambu ganti ini. Pasti. Tapi sekarang di hadapan Allah apakah dia buruk juga? Tidak. Ambil contoh lain. Darah. Bagi sebagian orang ngelihat darah semaput, pingsan. Dan rata-rata darah baunya apa? Amis. Rata-rata, apalagi makanannya jelek, tembakau, nanti mabuk tembakau nanti. Ya, nanti makan bab satu ya, bau-bau bab satu. Ya. Tapi lihat, darahnya orang mati syahid. Apa kata Allah Azza, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-laun launud dami. Warna-warna darah. Warih-rihul misk. Tapi wanginya, baunya kasturi. Nah, sekarang ini bau mulut orang berpuasa, bau apa tidak? Bau karena perut apa kok? Kosong, bukan masalah giginya belum disikat. Tapi perut yang rusak ini, apa yang kosong ini? Kenapa? Makanan sedang membusuk. Naiklah dia dari ventilasi yang besar ini. Ya. Jangankan yang sudah berjam-jam diolah dalam perut. Yang baru dimakan saja, kalau makan bawang coba berembe. Bau apa? Baru bau bawang. Ya sama kasusnya yang makan tembakau ini, meskipun disembunyikan tetap bau tembakau mulutnya. Kenapa? Asapnya sudah masuk ke dalam soalnya. Apa yang busuk di hadapan manusia belum tentu dia busuk di hadapan Allah. Nah, beda halnya kalau buruk di hadapan Allah, di hadapan manusia pun dia bisa busuk para jemaah. Baik. Jadi, la khaluf, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah min rihil misk, dari wangi kasturi yang merupakan rajanya minyak wangi. Nah, hadis berikutnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, qala hadathana Hafs bin Umar, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar, qala hadathana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, an Qatadah, dari Qatadah, qala ha, ini perpindahan sanad dengan sanad yang lain, wa qala li khalifah, berkata kepada khalifah, qala hadathana Yazid bin Zuray, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zuray, an Qatadah, an Sa'id, dari Sa'id ibn al-Musayyib, an Qatadah, dari Qatadah ibn Di'amah as-Sudusi al-Basri, afwan, an Sa'id, an Qatadah, an Abi al-Aliyah, bukan Sa'id bin Musayyib, Sa'id Musayyib tabi'in, ya, an Qatadah, dari Qatadah, an Abi al-Aliyah, dari Abu al-Aliyah, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rabb-nya subhanahu wa ta'ala, qala, Allah azza wa jalla berfirman, la yambaghi li'abdin an yaqula, tidak pantas seorang hamba mengatakan, innahu khairun min Yunus ibn Matta, dia lebih baik dari Yunus ibn Matta. Wa nasabahu ila abihi, ini disandarkan kepada abihi, Yunus ibn Matta. Yunus ibn Matta di sini adalah nabi yang mulia di antara nabi-nabi Allah azza wa jalla, yang membawa petunjuk, yang membawa cahaya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik menuju terang benderangnya tauhid. Nah, para ulama kita menjelaskan makna hadis ini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yang demikian? Ya. Innahu la yambaghi li'abdin an yaqul. Tidak pantas seorang hamba mengatakan, innahu khairun min Yunus bin Matta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari Yunus bin Matta. Padahal kita mengetahui yang paling baik di antara para nabi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Tidak pantas seorang hamba mengatakan Muhammad itu lebih baik dari Yunus bin Matta. Kenapa diucapkan seperti ini padahal Nabi adalah Nabi Muhammad, Nabi terbaik? Tawadhu'an. Sebagai bentuk Nabi merendah diri. Kenapa dikhususkan Nabi Yunus di sini para jamaah? Jangan-jangan dia mendengar kisah Yunus. Kenapa Yunus ini baru diutus oleh Allah kepada kaumnya, kaumnya gak mau, langsung ngambek gitu loh. Langsung pergi. Ya. Secara kasat matanya, seolah-olah apa, nabinya tidak tahan banting gitu loh. Kaumnya gak mau. Ya, bilin loh. Ditinggalkan. Sementara Nabi Muhammad dilempar aja sabar. Nah, jangan sampai hadis ini ya dibawakan oleh Nabi bentuk ketawaduan beliau, jangan sampai kita umatnya mendengar kisah Nabi Yunus, kita akan mengatakan, wah ini Nabi Muhammad jelas lebih baik dari Nabi Yunus. Tidak. Ya, jangan demikian kata para ulama kita. Ya. Fa balagha sallallahu alaihi wasallam fi dzikri fadli. Maka Nabi SAW sebutkan ya keutamaan ya Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam untuk menutup celah itu. Ya, jangan-jangan ketika mendengar kisah Nabi Yunus ya, Nabi Yunus dicela. Nabi Yunus dihina. Kenapa Nabi tidak tahan uji nanti? Padahal apa? Semuanya punya hikmah, buktinya beliau kembali berdakwah. Baik. Dan itulah para anbiya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla supaya tidak tetap di atas kesalahan, ya. Maka dikatakan dia ma'sum, ya. Akhirnya apa, naik kapal laut enggak nerima dia, lautnya enggak nerima, pokoknya goyang terus. Setelah dilempar, dikirim oleh Allah apa? Ikan pak telan dia dalam perut pun tidak dibuat mati.